Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'an. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'ul kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah merampungkan tamrin sadis, latihan yang ke-6. Insyaallah malam ini kita masuk kepada latihan yang ke-7, tamrin sabi, halaman safha al-thalitha wa tis'in, halaman 93. Antum bisa buka di halaman tersebut, jilid yang ke-3, halaman 93, raqam 7, nomor 7, min tamarin, daripada latihan-latihan pelajaran yang ke-11. Baik, kita langsung keseriusan. Kita minta pada para pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk membaca instruksi pada latihan yang ke-7 ini. Tafadhal keseriusan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung untuk antum. Silakan membuka di halaman 93 di pelajaran yang ke-11. Jilid yang ketiga, kita masuk ke latihan-latihan di pelajaran ke-11 dan sudah sampai kepada poin yang ke-7. Di 0218236543. Silakan baca instruksinya dan kemudian jawab sesuai dengan perintah yang diminta dari pertanyaan dan soal di nomor ke-7. Ya, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Taib. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Naam, tafadhal ya Ummu Fatimah. Taib. Istakhrij min ad-darsi silatan lil jumlatil ismiyati hudhifa mubtada'uha. Naam. Tarjimiha. Keluarkan dari yang ada di pelajaran contoh untuk jumlah ismiyah yang dibuang mubtadanya. Naam, contoh-contoh jumlah ismiyah yang dibuang mubtadanya. Tai idzan na'ud ila nas. Na'ud ila nas. Naam. Ad-darsul hadi asyar ya Ustaz. Naam. Naam. Ad-darsul hadi asyar. Ad-darsul hadi asyar. Baca dulu Ustaz. طيب لا بس اقرأي بجا الدرس الهادي عشر الطلاب قليلون أين الآخرون عمر غائب وحامدا وحامد عند طيب إذا وجد فاذكريها ها إذا وجد فاذكريها نعم طيب يا سيد الدرس الهادي عشر sebagai خبر mubtadanya dibuang. لا أقصد إني إذا وجد ماذا. Nah. Jika wujud al-amsila, hudhifa yani mubtada'uha. Naam. Nas. Taban ad-dars al-hadi asyara. Naam. Ah. Hadha min al-misal taban. Wa al-mubtada' mahdhuf taqdiruhu ih? Taqdiruhu. Ma taqdiruhu? Hadha min al-jumlah allati hudhifa. Al-jumlah ismiyah. Hudhifa mubtada'uha. Naam. Ma taqdiruhu? الدرس الحادي عشر تقديمي هذا نعم هذا الدرس الحادي عشر طيب الحادية ما هي الحادي عشر الحادي عشر نعت صحيح نعم هذا عدد ايه عدد مبني على الجزء الفتح نعم مبني على الفتح الجزئين صحيح لأن عدد ايه عدد مركب نعم بلسن طيب جيد طيب اقرأي الطلاب قليلون أين الآخرون لا يوجد يسنى لا يوجد طيب عمر غائب وحامل عند المدير وإسحاق في المرحاض والحسن ذهب إلى غرفة المراقب نعم. لا يوجد لا يوجد طيب وزبير أخوه مريض وقد استأذن المدير في الذهب في الذهاب إلى المستشفى لا يوجد لا توجد جملة اسمية نعم لا توجد جملة اسمية مبتدأها محذوف نعم سهل. طيب نعم. ماذا به لا يوجد نعم به مغاسل لا يوجد yadkhulu Hamidun wa Ishaqu wa yajlisani fi maq'adayhima. Naam. La yajad. Ya Hamidu, ka'annaka turidu an taqula shay'an. Naam. Hal ladayka su'alun? Naam. La yajad. La yajad. Naam. Naam, ana matlubun al'an fi an-nadi riyadi. Afa'adhhabu am ahdhuru ad-darsa? Naam. La tujad. Lanjut. Kalau naam itu hudif hudifat mubtada wal khabar. Naam, hadha hudifat mubtada wal khabar. Naam, tayyib. Ana tahdhur ad-darsa khairan laka. Yumkinuka adh-dhahabu ila an-nadi fil fushati? La yajad. Yadkhulu Hasan wa biyadihi yadkhulu al-Hasan wa biyadihi umla. Ulbatun. Ulbatun. Naam. Madha fil ulbati ya Hasan? Jayid. Naam. Madha? La yajad. Naam, la tujad. Naam. Fiha tabashirun. Naam. La. Yadkhul muraqibu wa ma'aha talibun wa ma'ahu wa ma'ahu talibun jadidun wa yusallimu wa yusallimani. Naam. La yajad. Hada talibun jadidun. Naam. La yajad. La tujad. Naam. Ahlan wa sahlan. Kaifa halu? Lainnya bikhairin. Nah, bikhairin sebagai khabar. Idan, idan, taib. Aina mubtada? Mahdhuf. Mahdhuf. Ma taqdiruh? Ana. Ana bikhair. Taib. Idan, hadi kadhalika jumla irsmiya hudhifa mubtada'uha. Ay, ana bikhair. Kaif haluka? Ana bikhairin. Naam. Masmuka? Naam. La yajad. Munirun. Munirun. Hada mahdhuf al-mubtada. Naam, hada kadhalika al-jumla allati hudhifa mubtada'uha. Ma taqdiruh? Taqdiruhu ismi. Ismi Munirun. Naam. Ismi mubtada'a. Naam. Wa baqi al-khabar. Jayid. Al-maniyun anta? Naam. La tujad ya sana. La tujad. Naam. La biriqaniyun. Ini ada Ustaz. Ada, kadzalika. Ma huwa? Ana. Ay, na'am, Britani. Britaniyun. Naam, hadhihi jumlah. Naam, jumlah. Hudhifa mubtada'uha, ma taqdiruha? Taqdiruhu ana. Taqdiruhu ana. Naam, ana Britani. Sahih. Naam. Aina darasta al-lughata al-arabiyyata ya Muniru? Naam. Darastuha fi madrasatin islamiyyatin. Afi Britaniyata Afi Britaniyata Madarisu Islamiyatu. Naam. Naam. Naam. Naam. Ini apa naam huna? Jumlah? Jumlah sah? Naam. Jumlah hudhifatil mubtada. Hudhifa mubtada faqat? Mubtada wal khabar. Mubtada wal khabar. Naam. Ma taqdiruh? Taqdiruhuma? Naam, ana naam. Britania. Ether. Naam. Naam, ar-rusu. Ifham soal, ifham soal. Naam. Afi Britain. Naam, ana. Ifham soal. Naam. Ma soal? Afi Britania. Oh, naam. Naam, fi Britania ta mudarris Islamia. مدارس إسلامية. نعم. إذن هناك الخبر والمبتدا معذوب. نتقدم فيها مدارس إسلامية. مدارس إسلامية. نعم. فيها مبتدا مؤخر. مدارس مبتدا. فيها خبر مقدم. مدارس مبتدا مؤخر. وكلاهما محذوفان. نعم. طيب. كم مدرسة هناك؟ نعم. لا تجد. لا تجد. نعم. لا أدري بالضبط. بالضبط. نعم. نعم. لا تجد. لا تجد. نعم. المدارس كثيرة. المدارس. لا تجد. لا تجد. طيب أحسن. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Jadi itulah beberapa jumlah yang jumlah ismiyah yang mubtada'nya dibuang. Nah, itu harus perhatikan betul-betul. Baik. Selanjutnya Ustaz Ihsan, rakam Tsamin, nomor 8. kita berikan kesempatan kembali, silakan untuk nomor 8 bagi pendengar dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Silakan di halaman 93 setelah Ummu Fatimah, kami berikan kesempatan bagi yang lain. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umm Abdillah. Naam, tafaddali ya Umm Abdillah. Iqra'i rakam Samin. Rakam Samin. Naam. Istakhrij ma fi darsi inam tata mutadati. Iqra'i jayidan. Istakhrij ma fi darsi lilla mutada minal mubtada'ati انا اكتب اولا نعم هنا الاصل ماذا المبتدا هكذا لك المبتدا المبتدا جمع نعم جمع مؤنث سالم ثم تاتي الف هكذا الف ثم تاء هنا ص هنا الف ثم همزه فتكتب الف واحده فقط ثم توضع علامه هكذا تدل على هنا همزه والمد هكذا الكتابه Jadi tulis alif hamzah dibuang tapi cukup alif kemudian kasih tanda mad panjang bahwa di situ ada hamzah dan alif maka dibaca mubtadaat. Hadzal asal. Baik, ikra. Istakhrij. Naam. Ma fil darsi, ma fil darsi. Naam. Min al mubtadaati. Naam, min al mubtadaati wal akhbari. Wal akhbari. Naam. Wal akhbari akhbar jamak min dari khabar. Nah, sahih min al jama min al khabri, min al khabari. Thumma wa ayin. Wa ayin. Nau. Wa ayin nauin. Nauin. Limadha nauin majrur? Nau wa ayin. Nawan. Lahza. Mahlan mahlan ya Umm Abdillah. Wa ayin nau. Nawa. Nawa kun. Nawa. Mana nawa? Fi'il amr ya Ustaz. Yang mana fi'il amrnya? Ya angin terangkan. Semana? Angin, angin. Terus terangkan lawa macam angin tentukan. Tentukan. Terus lawa. Kenapa lawa? Macam macam. Lawa angin. Lawa. Lawa. Lawa. Nam. Kulli khabarin. Khabarin. Ala ala nahwi ati. Naam, ala nahwi ati. Baik, ikra'i مره ثانيه. Qira'ah sahih. Istakhrij ma fi darsi min mubtada'ati wa akhbari. Wa ayin nawa kulli khabarin ala nahwi ati. Iya, terjemihha. Keluarkan pada pelajaran dari mubtada dan khabar-khabar. Jangan dia diartikan min itu dari ya. Ini min itu lil bayan, bayan dari kata ma. Keluarkan kalau terletaknya apa? Keluarkan apa-apa yang ada dalam pelajaran. Tersebut. Apa? Apa-apa di sini apa maksudnya? Minal mubtada'at. Min itu lil bayan, yaitu mubtada dan khabar. Jadi kita artikan saja ma itu langsung, makna ma itu. Karena sudah dijelaskan setelah apa di depannya, minal mubtada. Bagaimana terjemahan singkatnya? Keluarkan. Keluarkan mubtada dan khabar yang terdapat di dalam pelajaran fidarsi yang ada dalam pelajaran. Pelajaran keberapa? Pelajaran ini yaitu pelajaran yang ke-11. Wa ayin dan tentukan, tentukan macam naw'a kulli khabarin macam atau ya, bentuk ya. Macam setiap khabar. Nah, ala nahwi tali seperti contoh berikut ini. Ya kalau dibikin latihan secara tertulis, nah kalau bisa bikin apa? Bikin semacam tabel. Tabel itu di garis pertama jumal, jumlah. Nah, kemudian kalam selanjutnya apa? Mubtada. Kalam selanjutnya khabar. Kalam selanjutnya nau. Kemudian selanjutnya apa? Keterangan. Nah, bikin al-bayan, keterangan. Maksudnya apa? Apakah khabarnya bentuknya mufrad atau jumlah? Kalau jumlah, jumlah apa? Sebutkan jumlah ismiyah atau fi'liyah. Kemudian subul jumlah. Itu ya, sebutkan subul jumlahnya apa? Jar majrur atau dzaraf. Nah, karena di sini enggak mungkin saya memberikan latihan secara tertulis, tinggal disebutkan aja. Sebutkan mana jumlah ismiyah, sebutkan mubtada'nya, mana khabarnya, kemudian jelaskan bentuk khabarnya apa. Fahim? Fahim itu ya, Om Abdullah? Baik, kita kembali ke nas. Nah, pelajaran yang ke 11, Ad-Darsul Hadi Asyara. Nah, tafadhali, ikra'i. At-tarsu hadiya asyara. Asyara. Tadi sudah dijelaskan. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Taib. Mana mubtada'nya tadi? Hudifa. Mahdud. Dibuang. Takdiru hadha. Taib. Mana khabarnya? At-tarsu. At-tarsu. Sekarang coba sebutkan bentuk khabarnya apa? Nau'nya apa? Mufrad. Khabar mufrad. Apa maksud mufrad di sini? Mufrad gimana, Ustaz? Apa yang maksud dengan mufrad di sini? Apa maknanya tunggal? Enggak, apa makna apakah maknanya tunggal? Mufrad musanna jamak, apakah itu maksudnya? Mufrad tunggal, Ustaz. Maksudnya apa mufradnya? Ad-darsu. Enggak, maksud ini ad-darsu khabarnya adalah bentuk mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad, apakah maknanya mufrad atau ada pengertian lain? Nah, ini kan sudah kita jelaskan, istilah khabar mufrad di dalam ilmu nahwu di sini adalah bukan dalam bentuk jumlah atau syubul jumlah. Jadi bukan bentuk kalimat atau mirip dengan kalimat. Nah, itu yang maksud dengan mufrad. Mafhum? Ya. Ya, maksud mufrad bukan maknanya tunggal. Ad-darsu betul, itu kata darsu adalah kata mufrad. Musannanya darsani, jamaknya ad-durus, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud mufrad adalah khabarnya bukan dalam bentuk kalimat sempurna. Kalau ad-darsu kan bukan kalimat sempurna kan? Iya. Iya. Maka dikatakan al-mufrad, khabar mufrad. Iya. Terus selanjutnya. At-tulabu qaliluna. Qaliluna. Mana mubtada? At-tulabu. At-tulab. Aina khabar? Qaliluna. Qalilun. Mana al-khabar? Jamak. Nah, yang ditanya itu adalah bukan bentuk kata. Kalau bentuk kata itu betul jamak mudzakkar salim. Yang ditanya adalah macam khabar. Apa macam khabar di sini? Asli. Hah? Bukan sibu jumlah. Namanya apa? Asli. Kok aslu? Mufrad namanya kan? Mufrad. Oh iya, mufrad ya. Mufrad, khabar mufrad. Taip sebentar. Iya. Jadi ini masih bingung menggunakan istilah. Iya. Betul ada istilah mufrad. Mufrad itu dilihat apa? Bentuk kata seperti talib. Talib ini mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad. Kalau musannanya talibani, betul, atau talibaini. Kalau dia jamak apa? Talibuna. Tulabun. Tulabun. Bisa juga talibun juga bisa. Kalau tulabun jamak apa? Jamak taksir. Nah, kembali pada ini. Nah, ini istilah mufrad musanna jamak melihat bentuk kata. Bentuk kata ini adalah kata mufrad. Ini bentuknya musanna, ini bentuknya jamak. Kalau istilah khabar mufrad adalah khabarnya bukan dalam bentuk kalimat atau jumlah. Contoh tadi apa? Apa contoh? At-ta Talibu jadid. Mana khabarnya? Jadid. Ini khabarnya mufrad atau jumlah? Mufrad. Mufrad. Sekarang ini lagi at-tullabu at-talibani. Jadi dani. Sekarang khabarnya mufrad atau bukan? Mufrad. Mufrad. Mufrad bukan pengertian apa? Bentuk kata. Mufrad artinya apa? Khabarnya bukan kalimat. Demikian juga at-tullabu judud. Mufrad itu bukan khabar ini? Mufrad. Mufrad. Karena bukan dia kalimat. Itu yang dimaksud. Jadi bukan dimaksud adalah bentuk kata. Nah, maka itu waqalilun ini khabar mufrad. Bentuk katanya jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak qalilun jamak taksir? Jamak jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Iya. Baik. Terus satu lagi. Ainal akharun. Ainal akharun. Mana mubtada'nya? Akharun. Al akharun. Mana khabarnya? Aina. Aina, betul. Ini bentuk apa? Isim istifham. Isim istifham juga dikatakan mufrad. Karena dia bukan kalimat. Ya, ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi jangan salah memahami apa istilah mufrad dalam khabar ya. Ada yang maksud adalah bukan kalimat, itu maksudnya. Bukan bentuk kata. Nah, baik. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan Bapak Abdillah masih di latihan yang ke-8 di 021 823 6543. Silakan. Kita angkat kembali di belakang Ummu Fatimah dan Abdillah. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik. Ya, halo. Baik, kalau demikian kita berikan kesempatan dulu Ustaz, ya, dari ikhwan yang ada di studio. Ikhwan yang ada di sini. Nah, silakan. Nomor 8. Iqra ya jumlah. Iqra. Afwan, kena banyak ummahan pada iqra ini. Baik, tafadhal ya akhil karim, iqra. Umaru ghaibun. Baik, Umaru ghaibun. Ai jumlah? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Aina mubtada? Al mubtada Umar. Umaru. Aina al-khabar? Ghaibun. Ghaibun. Mana al-khabar? Mufrad. Mufrad. Sahih. Iya. Bentuk apa? Kata, bukan bentuk kalimat. Sahih. Contoh lagi. Selanjutnya. Wahamidun indal mudiri. Wahamidun indal mudiri. Jumlah? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Aina mubtada? Al-mubtada Hamidun. Hamidun. Khabar? Indal mudir. Naam, indal mudir. Bentuk indah. Nah, apa bentuk apa khabarnya? Naul khabar? Naul khabar jumlah. Indal mudir jumlah itu? Indal mudiri? Indal mudiri dzaraf. Dzaraf. Naam. Apa namanya itu? Sibuhul jumlah. Syibuhul jumlah. Namanya syibuhul jumlah. Dia bukan kalimat, tapi mirip dengan kalimat karena ada dua kata di situ. Indal mudiri, ya. Syibhul jumlah, karena dia dzaraf. Yang maksud syibhul jumlah adalah dzaraf atau jar majrur, itu yang maksud. Dzaraf atau jar majrur. Kalau dia bukan dzaraf sekalipun dalam bentuk penggabungan dua kata, tidak dikatakan apa? Syibhul jumlah. Taib. Indah itulah dzaraf, ya, dzaraf dan itulah khabar. Taib. Tafadhal akhirin. Selanjutnya antum samping. Wa ishaqu fil mirhad. Naam, fil mirhadi. Jayid. Ay jumlah? Ismiyah. Ismiyah. Mubtada? Ishaq. Ishaqu. Al khabar? Fil mirhad. Nau al khabar? Sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Sahih. Sibhul jumlah apa? Betul apa? Majrur. Jar wa majrur. Apa arti jar? Mengkasra. Iya. Menjarkan isim di depannya isim. Salah satu tanda jar adalah kasrah. Tanda asli. Makanya setelah fi apa? Kasrah. Al-mirhadi. Fil-mirhadi. Jayid. Ada lagi? Wal-hasanu zahaba ila ghurfatil muraqibi. Muraqibi. Jumlah? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Al-mubtada? Hasan. Al-Hasan. Khabar? Khabar jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Aina jumlah fi'liyah? Zahaba ila. Zahaba. Zahaba. Itu jumlah fi'liyah. Mana fa'ilnya? Karena setiap jumlah fi'liyah daripada fi'il, zahabanya fi'il, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Apa maksud dhamir mustatir? Pelakunya tersembunyi. Nah, fa'ilnya tersembunyi. Kata apa? Kata ganti, kata ya. Dhamir kata ganti yang tersembunyi di dalam kata kerja. Ya, zahaba ai zahaba huwa. Kembali pada Al-Hasan. Ahsan tabarakallahu fik. Nah, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali via telepon yang 021-823-6543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana? Dengan Abu Irfan. Hai Abu Irfan, di Bandung. Nah, ahlan Abu Irfan. Ahlan. Silakan. Ahlan bik. Tayyib, tafadhal ya akhil karim. Ya, jumlah Abdul Razak. Sahih, Abdul Razak. Wazubairu akhuhu maridun. Naam, Wazubairu akhuhu maridun. Taib, aina mubtada? Al-mubtada Az-Zubairu. Az-Zubairu. Aina al-khabar? Akhuhu. Akhuhu, apa bentuk itu? Bentuk khabar? Mufrad atau jumlah? Atau sebut jumlah? Bentuk filler, idhafah. Bentuk idhafah. Kalau bentuk idhafah, kalau dia dharaf, masuk pada syibul jumlah. Kalau dia bukan dharaf, masuk kepada mufrad. Iya. Jadi kitab, masalah hadza kitabu Zaidin. Mubtada'nya mana? Hadza. Khabarnya? Kitabu Zaidin. Kitabunya khabar. Kitabu itu khabar. Tapi bentuknya apa itu? Kan kata gabung kan? Mufrad. Nah, itu digolongkan mufrad. Nah, Ustaz. Taib, di sini mana khabarnya? Khabar aku. Aku. Taib, bentuknya apa? Mufrad. Mufrad. Coba dibuang kata maridnya. Sempurnakah? Wazubairu akhuhu. Sempurnakah? Tidak sempurna, Ustaz. Enggak sempurna. Coba terjemahkan sampai di situ. Dan Zubair. Nah. Saudaranya sakit. Nah, ya sakit belum. Saudaranya Zubair. Enggak, jangan kata sakit ya. Kan khabar itu kan akhu tadi kan? Nah, nah. Zubair saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya. Enggak sempurna kan? Sempurna enggak itu? Zubair saudara laki-lakinya sempurna? Tidak, Ustaz. Tidak sempurna, berarti khabarnya bukan hanya kata akhuhu, berarti ada kata selanjutnya. Oh, iya. Apa kata selanjutnya? Maridun. Maridun, baru dia sempurna. Coba terjemahkan. Wa Zubair dan Zubair. Iya. Saudaranya sakit. Nah, saudara laki-lakinya sakit, baru sempurna kan? Berarti mana khabar Az-Zubair? Khabar Az-Zubair akhuhu maridun. Nah, akhuhu maridun, itulah khabarnya, infonya itu, saudara laki-lakinya sakit. Nah, jadi bukan akhuhu saja dan bukan juga marid. Kalau marid berarti maknanya beda, berarti yang sakit si Zubair, bukan saudaranya. Nah, ya, berarti apa? Khabarnya adalah akhuhu maridun. Coba lihat bentuk kata ini. Akhuhu maridun. Ini kira-kira jumlah ismiyah, Ustaz. Ya, jumlah ismiyah. Dari mana tahu jumlah ismiyah? Ya, itu berupa mubtada dan khabar lagi. Akhuhu mubtada, maridun khabar. Ya, karena akhu itu adalah isim. Enak. Ya, isim. Coba, karena dia isim, kalau isim berarti apa? Mubtada. Nah, kalau itu mubtada apa? Mubtada berarti ada dua mubtada. Yang pertama Zubair mubtada subjek. Ya. Kemudian pelengkapnya terdiri dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah maka harus ada mubtada. Mubtadanya aku berarti ini mubtada tsani namanya, mubtada kedua. Nah, mana khabarnya? Mubtada kedua? khabar kedua, khabar jumlah kedua maridun. Maridun. Nah, sedangkan khabar Zaid adalah jumlah, arti jumlah penggabungan akhuhu maridun dan khabar akhuhu marid, jadilah khabar untuk yang Zubair. Pertama itu Zubair. Betul. Nah, ini harus diperhatikan sekali. Kemudian perlu juga diketahui lagi, tidak kalah penting apa? Harus ada dhamir yang kembali pada mubtada. Mana dhamirnya? Hu. Hu al-ha itu ya, ahu ha. Nah, itulah dhamirnya. Kalau tidak ada dhamir tak sempurna dia. Kalimatnya terputus. Ya. Baik, selanjutnya waqad istazana. Waqad istazana al-mudira. Istazana al-mudira fi dhahabi ila al-mustashfa. Ila al-mustashfa. Ada itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah. Mawjuda? Mawjuda. Aina? Aina jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah dimulai dari al-mudira fil fizzahabi. Al-mudira fizzah. Mana mubtada'nya? Sebentar. Ta'zana. Kayaknya agak mirip ya, al-mudir fi dhahab ya. Iya. Iya. Tidak ada, tidak ada. Jumlah ismiyah ini, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Al-mudirnya jadi apa? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Makanya al-mudira maf'ul bih. Ini jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Istadzana. Istadzana. Mana istadzana? Mana istadzana? Iya, terjemah istadzana apa? Telah mengizinkan. Meminta izin. Minta izin. Ya. Minta izin kepada mudir, kepada direktur untuk pergi ke rumah sakit. Iya, berarti tidak ada itu jumlah ismiyah. Nah, terus al-mudarris. Naam. Mazabihi. Mazabihi. Baik, jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Jumlah mubtada'nya Mazah. Mazah. Itulah mubtada'nya. Istifham. Mazah. Mana khabarnya? Ada apa? Mana khabarnya? Yang ditanya khabarnya mana? Khabarnya bihi. Bihi, iya. Jumlah. Iya. Bihi itulah khabarnya. Coba naw'ul khabar apa? Naw'ul khabar syibul jumlah. Syibul jumlah. Wahuwa? Wahuwa bihi. Wahuwa jarun wa majrur. Jarun wa majrur. Nah, syibul jumlah itu ada dzaraf, ada jar majrur. Itu jar majrur. Mana itu bihi? Ba huruf jar kemudian ha dhamma ya. Iya, sahih. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Irfan di Bandung. Kita tunggu interaktifnya pada kesempatan makanya akan datang. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Faddal. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan Bapak mungkin via telepon saja mendengarkannya untuk volume suara atau televisinya dikecilkan ya Pak, biar tidak ada feedback. Hai, sekalian selamat khair. Dengan siapa di mana Pak? Sekalian selamat khair dengan. Ya, silakan dengan siapa di mana? Baik, Masya Allah terputus sepertinya ya. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Masih di latihannya ke-8 bagi Anda yang baru bergabung. Silakan Anda bisa membuka di buku yang ketiga, Kitab Dursul Lughah Al-Arabiyah li Ghurinati Kinabiha. Silakan dibuka di halaman 93. Kita angkat kembali di belakang Abu Irfan, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ummu Ana. Iya betul. Di Cinere Umu? Iya betul. Ahlan, barakallahu fiik. Ya ini ini apa? Halo? Apa? Ya Ustaz, ada. Baik, تفضل يا أم. Ya, خذوا. اقرأي عبد الرزاق. عبد الرزاق به بيه او ماذا به؟ نعم ثم ماذا به؟ ماذا مبتدا؟ خبر سبو جمله به جر ومجرور. طيب selanjutnya به نعم ولكن ماسو enggak baca dulu به bagus masyaallah. Terputus tampaknya Mu'ana di Cinere, koneksi teleponnya mengalami gangguan sepertinya. Silakan Mu'ana mungkin bisa berhubungi kembali di 021-823-6543. Ya, masih di latihan yang ke-8. Kita angkat kembali dengan Mu'ana atau pendengar yang lainnya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Umumair. Tayyib ahlan. Ahlan, Masya Allah. Zaman hada ma sami'na sawt. طيب تفضل يا أم أمير. ها نعم. ما عندك كتاب؟ ما عندك كتاب؟ طيب تشاهد التلفاز؟ نعم. طيب انظر إلى الشاشة. عبد الرزاق يا شاب. نعم عبد الرزاق به مغص. نعم به مغص. نعم به مغص. ماذا مغص؟ لا أعرف. Sakit perut. Oh. Naam. Taib. Bihi maras. Taib. Bihi khabar, Ustaz. Bihi khabar. Ayo khabar, mana al khabar? Sibur jumlah. Jar majur. Aina mubtada? Magas. Magas. Sahih. Mubtada muakhar. Taib, istamiri. Iqra ibadah. Yadkhulu hamidun. Wa ishaq. Wa ishaqun. Kenapa ditanwin kan? Hah? Kenapa ditanwinkan Ishaq? Ini banyak sekali Ishaq. Kata Ishaq dalam Al-Qur'an Karim. Banyak dalam Al-Qur'an Karim tanpa ditanwinkan. Ismul ladzi la yansarif. Yadkhul hamidun wa ishaqa. Wa ishaqa wa ishaqu wa ishaqi. Wa ishaqa san. Kenapa mansub? Ghair munsharif. Ghair munsharif. Apakah ghair munsharif selamanya mansub? Oh. Ya. Yadkhulu hamidun wa ishaqu. Kenapa wa ishaqu? Fa'il. Hamid itu ada fa'ilnya, hamidun fa'il. Berarti ada waw huruf ataf, berarti ma'tuf namanya ya. Nah. Ishaqu ma'tufun ala hamidin. Ya, arti ma'tuf dihubungkan kepada kata hamid, ada huruf waw si huruf ataf ya. Tapi karena bukan fa'il, Ustaz. Bukan, fa'ilnya adalah Hamid. Iya. Fa'ilnya Hamid. Sedangkan Ishaq ma'tuf namanya, ma'tuf ala Hamid. Wa yazani fi maq'adaihima. Iya. Baik, ai jumlah ini. Apakah jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah, berarti tidak ada. Enggak ada mubtada khabar. Iya, sahih. Baik, ba'dah. Ya Hamidun kana fatri. Kenapa ditanwinkan? Ayo. Ya Hamidu. Kenapa enggak ditanwinkan? Ini harfu nida. Harfu nida. Ya, kenapa ada huruf nida? Masyaallah. Tayyib masyaallah. Ya. Umar Umar ya, kita duk ya. Serba salah tuh Umar. Jadi supaya jelas betul ya. Nah, iya. Baik. Baik, mohon maaf terputus dan bisa menghubungi kembali. Alhamdulillah, jazakallah khair ya Muhammad. Baik, silakan di 021-823-6543. Fadhal, kita angkat kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Surya di Kelapa Nunggal. Ahlan, akhi Surya. Assalamualaikum. Barakallah fiik. Fadhal. Tafadhal ya akhi al-kiram. Iqra, ma'aka al-kitab? Naam. Al-Mudaris. Ya Hamidu. Ya Hamidu. Ka'annaka turidu an taqula syai'an. Sayyid, taib. Hal tujad jumlah al-ismiyah? Yujad. Aina? Ka'annaka turidu an taqula syai'an. Ka'annaka turidu an taqula syai'an. Aina mubtada? domir kaf. Domir kaf. Domir kaf itu domir marfu atau domir mansub? Mansub. Mansub. Adakah mubtada mansub? Oh iya. Iya. Oh, jadi bukan jumlah ismiyah, asalnya jumlah ismiyah. Tapi karena sudah dimasuki oleh ka'anna, maka berubah mubtada menjadi isimnya. Asalnya betul jumlah ismiyah. Iya. Oh, iya. Jadi tidak dikatakan jumlah ismiyah di sini lagi karena ada berubah dia. Tidak ada mubtada, yang ada isim ka'anna. Baik. Terus Hal ladaika su'alun jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Hal isim istifham. Hal ini isim atau huruf? Nah, ini tidak semuanya isim. Hal digolongkan oleh para ahli nahu adalah huruf, namanya huruf istifham. Sama dengan hamzah a. Aladaika su'alun, hal ladaika su'alun, maknanya sama. Kedua-duanya huruf, dikata huruf istifham, bukan istim istifham. Ya. Oh, ya. Huruf, Ustaz. Harfun, huruf. Harfun, ya. Hal itu harfun, huruf. Harfu istifham, sama seperti a. Nah, Ustaz. Idan aina mubtada? Tada su'alun. Itu apa? Mana khabarnya? Khabarnya muqaddam. Aina? Hal ladaika. Bukan. Hal itu ladaika. Ladaika. Itulah khabarnya. Bentuk apa khabarnya ladaika? Syibul jumlah. Syibul jumlah. Bentuknya apa? Jar majrur. Majrur. Mana huruf jarnya? Betul, dharaf. Lada. Lada bimakna indah, ya. Lada bimakna indah. Ini dharaf. Dharaf makan. Iya, dharaf makan. Baik. Jadi bentuk apa? Syibul jumlah. Syibul jumlah dharaf. Baik. Terus lanjutkan, baca lagi sedikit lagi. Naam. Ana maqlubun al-an. Al-an fin nadir yabi. Taib, naam, ya. Naam itu huruf jawaf. Nah, di situ ada mubtada khabarnya dibuang. Mana khabar mubtada-nya dibuang? Coba dijawab dengan sempurna. Naam. Naam, indi su'alun. Indi su'al au ladayya su'alun. Ladayya su'alun. Ya, betul. Taib, terus ana? Ana matlubun. Mana matlubun al-an fin nadir riyadiyyi. Baik, mana? Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, Ustaz. Mana mubtada'nya? Ana. Khabarnya? Matlubun. Nau'ul khabar? Mufrad. Mufrad, sahih. Nah, insyaAllah. Terus, sedikit lagi. Afa'adhabu am ahdur darsa? Nah, afa'adhabu am ahdur darsa. Jumlah? Nah, ada isim di situ? Enggak ada. Berarti dia bukan jumlah ismiyah. Ada fi'il? Fi'il ada. Mana? Azhabu. Kalau itu jumlah fi'liyah. Berarti tidak ada sini apa? Mubtada khabar. Ahsan. Barakallahu fik. Afan, Ustaz. Iya. Kalau ada hamzahnya kan di situ kan jumlah tetap jumlah fi'liyah, ya, Ustaz, ya. Enggak berubah jadi kata-katanya dari jumlah ismiyah gitu. Yang mana? Yang apa zahabu am ahdur dasa. Afa azhabu am ahdur dasa. Iya, itu jumlah fi'liyah, betul. Tetapi walaupun depannya ada hamzah gitu, ya. Oh, walaupun mana hamzah? Hamzah itu bukan isim. Hamzah itu huruf. Oh, gitu. Iya, kalau mubtada itu mesti isim. Paham tak? Paham, Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Sorry ya. Nah, ini perlu juga saya ulang kembali. Betul, dia ada semacam apa keraguan bahwa yang sudah kita pelajari bahwa ada huruf istifham yang menjadi mubtada atau menjadi khabar kan? Nah, dan itu isim yang dalam bentuk isim. Dalam bentuk isim. Nah, kemudian kata tanya itu tidak selamanya bentuk isim. Ada atau bukan tak selamanya. Tidak semuanya bentuk isim. Ada yang bentuk huruf. Itu dari apa? A dengan apa? Hal. Nah. A dengan hal selain itu digolongkan isim. Itulah di apa diungkapkan oleh para ahli nahwu. Hal juga huruf. Hal dan a huruf satu. A dengan hal huruf. A harfu istifham. Hal harfu istifham. Ya. Dan baqiyatul asma. Nah, wa ghairuhuma isim. Selain keduanya adalah isim. Baik, jazakallah khair dan ini faedah bermanfaat. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Sorry. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya Namsat. Silakan di 021823. Oh ya, sebentar, sedikit lagi. Fadal. Bahwa di doa lihal, nah, tidak selamanya dia jumlah jumlah ismiyah atau ada a, tidak selamanya dia jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Ya, seperti afa adhabu am ahdur, ya. Nah. Afa astarihu. Nah. Atau terkadang jumlah ismiyah. A anta mustarihun? A anta talibun? A talibun anta? Itu juga ismiyah. Ya. Hal dhahabta? Hal dhahabta? Hal anta talib? Ya. Jadi bisa jumlah ismiyah, bukan bisa jumlah fi'liyah, tergantung lihat kalimat itu apakah fi'liyah atau ismiyah. Baik, fadhal Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Faedah yang sangat bermanfaat terkait dengan a dan hal yang merupakan huruf istifham dan penggunaannya bisa kepada isim dan fi'il, ya, masyaallah. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Umumair. Oh, Umumair. Umumair. Masya Allah. Nah, nah, Umumair. Lanjut. Iya. Silakan. Tidak di bukunya, Taib. Sudah. Lanjut ke Umumair. Al-Mudarris. Al-Mudarris. Antah durud darsa. Iqra'i jayidan. Antah durat darsa. Ah, antah dura. Ranya maftuha. Kenapa maftuha? Gunaka pada harfu nasab. Harfu nasbin. Naam, betul. An ya. Antah durat darsa. Khairun laka ya. Khairun laka. Iya, betul. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Betul. Mana fiilnya? Tahdura, antahdura. Tahdura. Taib, khairunnya jadi apa? Ini masuk masuk di an. Khairun, khairunnya. Khairun. Oh, khairun. Jadi apa dia? Khair. Kodomah ya, Ustaz ya. Oh iya, domah itu. Ya. La'arif, ini sebetul kalimat ini sudah berlalu ini. Sudah berlalu keterangannya. Iya. Bahwa kata antahdura darsa khairul laka ini jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Kenapa? Di situ ada an dan fi'il, namanya masdar mu'awwal. Masdar apa? Masdar mu'awwal. Kalau masdar itu isim atau fi'il? Isim. Nah. Oh, tadi bukan enggak harus masdar kan, boleh kata kerja ya? Kenapa? Kalau misalnya kan ada masdar kan kayak tahdura, masdarnya apa? Huduran ya. Hudur ya. Nah, ini dia keadaan. Adaan masuk kepada fi'il namanya masdar mu'awwal. Masdar yang ditakwilkan, coba takwil kepada masdar sharihnya. Antahdura ad-darsa ay huduruka lid-darsi. Huduruka lid-darsi. Mafhum? Iya, makanya antahdura itu mauqi' i'rabnya adalah masdar muawwal min an wal fi'il fi mahalli raf'in mubtada. Kan khabar ya, fi mahalli raf'in mubtada. Kalau dijadikan masdar sharih, huduruka lid-darsi khairun laka. Khairun laka, atau huduruka ila ad-darsi khairun laka. Mana khabarnya? Khairun. Khairun laka. Nah, itulah khairun. Itulah khabarnya. Apa bentuk khabar di sini? Mufrad. Mufrad. Sama seperti Quran, wa anta sumu khairun lakum. Wa anta sumu khairun lakum. Itu jumlah ismiyah. Nah, mubtada'nya mana? Mubtada'nya apa? Namanya masdar muawwal. Wa anta sumu. Khairun lakum. Ini khabarnya. Ini khabar. Untuk khabar mufrad. Mana mubtada'nya ini dia mubtada'nya? Namanya apa? Masdar muawwal min anwal fi'il namanya. Masdar muawwal min anwal fi'il ay siyamukum. Apa takdirnya apa? Kembali pada masdar sharih, siyamukum. Makanya marfu dibuat khairul. Siyamukum khairul lakum. Nah, takbir seperti ini mau pakai yang mana? Mau pakai masdar sharih atau masdar muawwal? Kilahuma sahih. Sahih. Nah, wa anta sumu khairul lakum wa siyamukum khairul lakum. Demikian mu'ana Umumir, mohon maaf terputus kembali. Mohon maaf. Baik, jazakallah khair ya Umumir atas interaktifnya. Dan ini faedahnya tadi antasumu, dan dia bisa makna mu'awwal maksudnya bisa berubah. Iya. Atau bisa ditakwilkan, ditafsirkan kepada masdar sharih. Iya, ai siyamukum. Kalau tanpa an tidak bisa. Ya, mesti ada an. Namanya masdar mu'awwal. Ai di muawwal ai yufassar ila masdar sharih. Ai siyamukum. Naam. Wa antusafira al-yawma afdalu laka. Wa antusafira al-yawma afdalu laka. Apa artinya? Keberangkatan Anda hari ini lebih baik bagimu. Ai wa antusafira al-yawma ai safaruka al-yawma, pakai masdar sulasi ya, yang lebih banyak dipakai masdar sulasi safarun, bukan masdar apa? Musafir. Fiilnya. Fiilnya. Kalau masdar fiilnya apa? Musafara, musafara. Kan? Safara yusafir musafaratan. Nah. Dan itu jarang dipakai. Yang familiarnya yang sering dipakai adalah masdar sulasi. Masdar sulasinya safar. Nah. Baik. Baik, safaruka al-yawma afdal laka. Baik. Jazakallah khair Ustaz, dan ini faedah kembali kita dapatkan. Jazakallah khair ya Ummu Umair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Mungkin telepon kita yang terakhir di kesempatan malam ini. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Fadhol. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 di latihan yang ke-8. Kami berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Silakan Mu Abdul, ahlan. Ya, ana rasanan tikun. Naam. Naam, tafadhali. Naam, tafadhali. Ya taqulu hasanu. Ya, yumkinuka yudhiluka syahada ila nati fil fushati. Dillah yumkinuka dhahabu ila nadi fil fushati. Jumlah apa ini? Ummu Abdillah, mohon maaf. Akhir lagi Ummu Abdillah, mohon maaf sudah menjawab. Mungkin dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya, ada feedback biar lebih jelas suaranya. Sekarang jazilan. Ayo jumlah. Silakan. mukazzabu. Iya. Ila nabi fil fusa. Ayi jumlah, jumlah fi'liyah atau ismiyah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Naam, yumkinu itu fi'il mudhari. Amkana yumkinu. Baik, jumlah fi'liyah. Berarti tidak ada mubtada khabar di situ. Terus, istamiri? Ya qulul hasanu biyadihi ulbatun. Nah, baik. Ya dukul hasanu wa biyadihi ulbatun. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah fi'liyahnya? Ya dukul hasan jumlah fi'liyah. Taib, wa biyadihi ulbah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Betul, jumlah ismiyah. Taib, jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Ulbatun. Ulbatun, khabarnya? Biyadihi. Taib, apa bentuk khabar? Na'ul khabar? Sibul jumlah. Sibul jumlah, iya. Nah ini kalau kita lihat, di situ ada jumlah filiah. Antara jumlah filiah setelahnya a, setelah jumlah filiah ada jumlah ismiah. Antara jumlah filiah dan ismiah ada waw. Nah ini waw apa namanya? Ataf. Waw ataf. Wawul hal. Betul. Inilah contoh wawul hal. Jadi jumlah ismiah itu kudukan sebagai hal, dia terletak setelah isim ma'rifah. Mana isim ma'rifahnya? Al-Hasan. Itu sahibul hal, ya. Jadi bukan wa'ataf, ya, itu wawul hal. Ya, wawul hal. Dan ada rabit, yang sebagai apa? Rabit. Mana rabitnya? Kena hal jumlah mesti ada rabit. Rabitnya imma waw faqad wa imma dhamir faqad wa imma waw dhamir ma'an au waw waqad. Nah, mana rabitnya? Waw wa dhamir. Ya, waw wal hal kemudian ad-dhamir biyadihi. Tapi ingat bahwa tidak semua dhamir yang menjadi rabit. Dhamir apa yang menjadi rabit? Manakala dhamir itu kembali pada sahibul hal. Iya, kembali pada sahibul hal. Nah seperti ini wa biyadihi al-haq kembali pada al-hasan. Ya, kalau saya kasih contoh lagi umpamanya ja'ad duyufu wa anta ghaib. Situ ada dhamir anta, apakah dia rabit? Bukan rabit. Kenapa? Karena anta itu tidak ada tempat kembalinya. Enggak kembali kepada ad-duyuf. Ya. Enggak kembali ad-duyuf. Jadi rabitnya hanya waw, wawul hal. Bukan dhamir. Tapi kalau ja'a Muhammadun wa huwa maridun au ja'a Muhammadun wa huwa mut'abun, mana rabitnya? Waw dan dhamir. Karena dhamir itu kembali huwanya kembali mana? Muhammadun. Iya, baru rabitnya dhamir. Ya, jadi tidak semua rabit itu menjadi dhamir. Rabit, dhamirnya rabit kalau dia kembali pada sahibul hal. Baik, ini. Iya. Lanjut ya. Madza fil ubatiyah. Ya hasanu. Ya, jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Madza. Madza. Mana khabarnya? Fil ubatiyah. Fil ulbati. Bentuknya apa? Nauknya apa? Sibul jumlah jar. Majrur. Iya, terus selanjutnya bawah itu satu lagi aja. Fiha tabashiru. Tabashiru. Iya, fiha tabashiru. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mubtada'nya? Tabashiru. Tabashiru. Khabarnya? Fiha. Fiha. Nau'ul khabar? Sibul jumlah. Sibul jumlah jar? Jar majrur. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Abdillah, barakallahu fiik. Ada satu baris terakhir saja. Mungkin masih ada. Tayyib. Lembaraknya enggak cukup hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan mungkin pada kesempatan pekan yang akan datang. Yeah. Kami angkat beberapa pertanyaan yang masuk ke pesan singkat terkait dengan pembahasan kita di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk menentukan mubtada muakhar dan khabar yang dikedepankan, apa ada karakter atau ciri khusus, Ustaz? Mohon dijelaskan. Ya, yang pertama, khabarnya dalam bentuk syibul jumlah jar majrur. Itu yang paling sering terdapat ya. Yang paling sering terdapat dan sering digunakan adalah khabarnya syibul jumlah, baik itu dharaf maupun jar majrur. Nah, didahulukan dia, dan itu ada kalanya wajib, ada kalanya apa? Jais. Ada kalanya wajib, arti wajib sini apa? Harus dulu kan. Ada kalanya boleh. Nah, kapan dia wajib? Kalau khabar, kalau mubtada'nya nakirah, ghairu mausuf wala mudhaf. Contoh apa? Ini. Hanya dua saja satu ya. Jar dan majrur dan dzaraf. Dan dzaraf. Enggak, masih ada sebetulnya. Iya. Ya. Tapi akan datanglah kita bahas, ada kaitan sebelumnya apa setelah itu nanti. Nah. Contoh, kita bikin contoh. Fil ma'had tullabun. Ini wajib mengakhirkan mubtada. Kenapa? Karena ini nakirah. Nakirah ghairu mausuf. Nakirah yang tidak disifati, atau nakirah ghairu mudhaf, yang tidak diidhafahkan. Nah, ini mah, ini adalah khabar bentuk jar majrur. Ini bentuknya. Ini khabar muqaddam. Enggak boleh tullabun fil ma'had. Tapi kalau ini wajib ya, wujub takhir. Wujub takhir al mubtada. Wajib diakhirkan mubtada'nya. Kenapa? Karena mubtada nakira wal khabar syibul jumlah, jar majrur atau dzaraf. Amam juga amamal amamal ma'hadi tullabun, amamal ma'hadi tullabun juga sama diakhirkan. Tapi kalau mubtada'nya mausuf bisifah, jadi amamal ma'hadi aw fil ma'hadi tullabun, kita bikin apa? Tullabun jududun. Ini bukan wajib tapi jaiz. Maka boleh diawalkan tullabun jududun fil ma'hadi, dan itu apa? Boleh. Nah, boleh. Cuma yang sering digunakan diakhirkan dia. Fil ma'hadi tullabun jududun. Atau ini apa? Nakira, mubtada nakira mausuf, atau mubtada nakira mudhaf. Fil ma'hadi amamal, kita bikin kalimat lain, amamal ma'hadu amamal ma'hadi terbawa oleh mubtada. Tayyib, amamal ma'hadi sayyarah. Nah, sayyaratu mudarris. Nah, sayyaratu mudarrisin. Ini nakirah yang diidhafakan kepada nakirah. Tetap nakirah. Fi amam al-ma'hadi sayyaratu mudarisin. Boleh dikata sayyaratu mudarisin amam al-ma'hadi. Nah, karena dia mudhaf. Apalagi kalau dia ma'rifah. Kalau ma'rifah lebih boleh diakhirkan dan di awal. Dan justru di awal lebih. Di awal justru itu kalimat yang susun aslinya. Fil ma'hadi. Nah, apa tadi? Fil ma'hadi at-tullab. Ini sudah ma'rifah. Atau fil ma'hadi apa? Sayyaratul mudarris. Ini sudah ma'rifah dia. Kalau ma'rifah, ini memang boleh di awal, boleh di akhir. Al-awwal itu apa? Letakkan di al-mubtada, itu susun aslinya. At-tullabu fil ma'hadi, at-tullabu amam al-ma'hadi, sayyaratul mudarrisi fil ma'hadi, apa amam al-ma'hadi, atau fil ma'hadi. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang harus di akhir kalau dia nakirah. Di akhirah ghairu mausuf wala mudhaf. Ya. Nah, adapun yang selain ini nanti akan kita masuk, ini lembaran terakhir insyaallah. Ya. Kita akan bahas nanti terkait dengan wasaf. Baik, khabar untuk wasaf. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya. Dan ini merupakan pertanyaan kita yang terakhir, saya silakan. Akhitam. Terakhir ya. Soal, baik. Soalan fakat. Baik, jazakumullah khairul jazak. mudah-mudahan apa yang kita bahas ini makin apa makin matang pelajaran kita terkait dengan mubtada dan khabar. Ini dimatangin betul-betul ya. Saya harapkan dimatangin betul-betul, dikuasai, karena ini sudah termasuk sebagian besar masalah jumlah ismiyah. Insyaallah kalau masih seputar mubtada khabar. Iya, masih seputar mubtada khabar. Iya, betul. Iya. Ukuran antum matang tidaknya antum bisa bikin kalimat. Kalau antum belum bisa bikin kalimat berarti belum matang. Itu aja. Matang sih. Ya, belum matang, baru setengah matangnya. Baik, jazakumullah khair jazak. Kita tutup kajian kita insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Subhanakallahumma hamdika syalla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.